Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba hudah sallama tasliman katsira ba'd. Telah kita ambil beberapa pembahasan tentang la allati li nafsil jinsi. Kemarin terakhir sampai ucapan an-nazim marfu'an aw mansuban aw murakkaba wa in rafa'ta awalan la tansiba. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita merujuk dulu yang telah kemarin kita lewatkan jelasannya. Amala inna ja'alli la fi nakirah mufradatan ja'at ka aw mukarrarah. Ya Hamzah, a'rib. Ya. Afal bih, ya, afal bih awal muqaddam. Mansub wa huwa. Ij'al. Ya, fi nakira mufradatan ja'at ka aw mukarrara. Ja'a kaf أو مكررة يا ما معنى عمل إن جعل لله في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة seperti ya ajarkanlah amalnya ini pada la terus isinya saja nakira ya terus ya. Kemudian setelahnya san la di sini disebut dengan la allati li nafsil jinsi. Apa makna li nafsil jinsi? Tansis ala istighraq nafsil jinsi kulli. Ya, la allati qusida biha tansis ala istighraq nafsil jinsi lil jinsi kulli. Di sana ada definisi yang lain apa? Nafyu hukmil khabar anil jinsi. Ya. Ya. Atau yang lebih lengkap, nafyu khabar anil jinsi kullih ala sabilil istighraq wa syumul. Kata oleh yang lain, maksudnya adalah nafyu khabar anil jinsi kullih. Menafikan khabar dari semua jenis. Ya. Ala sabilil istighraq, di atas sisi peliputan dan pencakupan, tidak ada yang tertinggal satu pun di dalamnya. Ya. Disebutnya di sini Hasan at-tansis. Ya. Madza kharaja bi qawlihi at-tansis? Ya la, ini juga la hijaziyah ataupun tanwiyah ya. Singkatnya ataupun untuk mengeluarkan ataupun keluar darinya la yang datang setelahnya isim yang marfu, apakah la ahli jaziyah ataupun la tanimiyah, sama-sama marfu kan isimnya, bedanya khabarnya ya. Kemudian setelahnya mal farq baina la allati li nafsil jinsi wala allati ta'mal amala laysa aw la tanimiyah. Bedanya apa? La li nafsil jinsi dengan la yang beramal seperti amalnya laisa. Amalannya. Gimana maksudnya amalannya? Dalam hal amalannya berbeda. Iya. Amalannya berbeda. Kemudian apalagi perbedaannya? Dalam amalannya beda. Kalau la nafsil jinsi, amalannya sudah kita lewatkan. Ya, menasabkan isi, merafakan khobor. Adapun la al-hijaziyah merafakan isi menasubkan khabar. Maknanya bagaimana? Dari sisi maknanya ada bedanya enggak? Kalau la li nafi jinsi menafikan apa? Apa? Keseluruhan apa? Ya tadi baru saya sebutkan tadi untuk penafian jenis secara menyeluruh. Adapun la yang selainnya, tidak pasti menafikan keseluruhan jenis. Ya, mungkin menafikan keseluruhan jenis, mungkin juga identifikan cuma satu, iya kan? Ada ihtimal di situ. Nah, kalau la nafil jinsi enggak ada ihtimal. Ya, secara nas tansis menunjukkan kepada penafian jenis secara menyeluruh. Adapun la yang datang setelahnya isim marfu, apakah la ijaziyah ataupun la tanimiyah, maka dia tidak secara pasti menafikan jenis. Ya. Bisa ini maukan dengannya menafikan jenis. Ketika di sana ada qarinah kharijiyah seperti apa? Ucapan penyair bagaimana? Fadlah, fadl. Hafal? Siapa yang hafal? Ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Ini menafikan jenis. Tapi dengan qarinah kharijiyah, bukan lafziyah, karena lafziyahnya memungkinkan dua makna tadi. Ya. Selanjutnya ya masih fadlu. Ya. La rajulun qa'iman. Boleh enggak dikatakan bal rajulan? Mutlaqan? Enggak boleh. Hah? Hamam, boleh enggak? La rajulun qa'iman bal rajula. Mutlak saya boleh. Nah. Syarat? Ya. Kalau diinginkan atau diniatkan la-nya untuk menafikan jenis, maka tidak boleh karena pertentangan. Adapun kalau diniatkan la-nya menafikan satu, maka boleh dikatakan bal rajula. Iya kan? Mata yadhhar baina naw'ai la. Yani la allati li nafsi jinsi wa ghairuha. Apa? Ikhwan, kapan tampak perbedaannya antara la nafiyalil jinsi dengan la yang datang setelahnya isim marfu', apakah ijaziyah atau tanwiniyah? Kapan? Apa? Terlihat perbedaannya. Mata yadhhar al-farq bainahuma. Kapan? Ketika mufrad. Ya, ketika mufrad. Beda ucapanmu la rajula ya qaimun dengan la rajulun apa? La rajulun qa'iman, beda maknanya. Kalau yang pertama la rajula qa'im, ini secara nas pasti menunjukkan penafian jenis. Dinafikan di situ al-qiyam dari semua jenis rajul. Adapun la rajulun qa'iman tidak seperti itu. Samanya di mana? Kapan sama antara la nafilil jinsi dengan la yang tadi? Yaqi. Ketika musanna dan jamak. Apa contohnya la? La muslimah ini mus apa? Ya bebas, bikin contoh bebas apa? Mutasyatiman. Ya. La muslimaini mutasyatimani, la muslimani mutasyatimaini. Di sini sama antara la nafilil jinsi dengan la yang datang setelahnya isim marfu', yakni sama dalam hal kedua-duanya yahtamil, memungkinkan penafian khobar dari jenis secara keseluruhan, dinafikan tasyatum dari semua muslim. Bisa juga dimaukan penafian tasyatum saling mencerca dari dua, ya, maka dilihat qarinahnya. Mata ta'malu la amala inna. Kapan? La nafiyah lil jins ta'mala amala inna. Beramal seperti amalnya inna. Ya, bi kam syartin? Bi sittati syurut, ya. Al-awwal an yakuna lin nafyi, ya, lin nafyi. Asani an yakuna al-manfi, ya, jins, ya, an yakuna al-manfi jinsan, jenis. Asalis ya, an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain, nakirah. Terus ar-rabi yang keempat, an yataqabbal, an yataqaddam khabaruha ala ismiha, ya. Betul. Al-khamis alla ya yusol baina wa baina ismiha alla yafsil baina wa baina ismiha fasil. Ya, ayu fasil. Ya. Idza jaa ismula ma'rifah. Ma tasna ya abdan? Idza wajadta ismala nafial jaji lil jinsi ma'rifah. Apa yang kau perbuat apabila kau dapati idza wajadta min kalamil arab maji'a ismala ma'rifah. Hah? Bagaimana? Ditakwil. Bagaimana cara menakwilnya? Ala hadzi al-mudhaf. Contohnya apa contohnya? Yang kemarin kita lewatkan datangnya isim la yang ma'rifah. Apa? Qadiyatun wala aba Hasanin laha. Bagaimana berarti takwilannya? Qadiyatun wala mithla abi al-Hasan laha. Ya, ini takwilan yang pertama. Yang berikutnya apa? Apa Hamzah? Ibarat isim jenis. Ya, jadi ditakwil alamnya dengan isim jenis. Dengan apa? Sifat, ya kan? Dengan sifat yang paling menonjolnya. Apa sifat yang paling menonjol dari Ali bin Thalib? Al-qadha, kan? Wala qadhiya laha. Tidak ada yang bisa memutuskannya. Gitu ya. Kemudian idza istawfat la asyurut as-sittah hal yajibu i'maluha aw la yajib. Kalau sudah terpenuhi 6 syarat ini wajib gak diamalkan? La-nya. San. Siapa yang tahu? Ini belum disampaikan ya. Siapa yang tahu? Apabila terpenuhi 6 syarat ini pada la nafil jinsi yang sudah dilewatkan tadi, la-nya nafiyah, yang kemudian identifikan jenis, kemudian dari syarat kemudian tidak dimasuki oleh jar, ini yang belum dilewati ya. Tidak dimasuki oleh jar. Ini juga isim dan khabarnya nakirah, tidak dipisahkan oleh pemisah. Apabila 6 syarat ini terpenuhi, wajib beramal enggak? Apa? Wajib jika tidak berulang lagi. Ya. Jadi apabila la-nya tidak berulang wajib diamalkan. Adapun kalau la-nya berulang tidak wajib, tidak harus. Ya. Limadha la ya'mal, la ya'mal wa la ta'mal la idha fusila bainaha wa baina ismiha difasil? Kenapa tidak beramal? Siapa yang tahu? Fadl, kenapa kalau dipisahkan antara la dengan isimnya dengan pemisah seperti khabar la fiha ghaulun, la-nya di situ tidak beramal? Kenapa? Hah? Ya kenapa? Ya? Apa sih? Iya. karena dia dengan isimnya seperti satu juz, satu bagian. Kalau dipisahkan maka hilang itu sebab teramalnya. Ya, sahabat Uthman, uzkur salah satu ahwal, uzkur salah satu ahwal ismila ma hukmi kullin minha, satu saja lah. Al-hal al-awwal al-ula an yakuna mudhafan wa hukmuhu, hukumnya bagaimana kalau mudhaf isimnya la mudhaf, hukumnya bagaimana mansub, contohnya apa? La ghulama rajulin fi dar, asan asaniyah boleh, asani asaniyah, al-hal bisa mudzakkar bisa muannas. Ya Abdul, warubah aja sih. Ah, al-hal asani, ada yang kedua dari isimnya la. Mal mal murad bi mudhari'an bil mudhaf. Ya. Musyabbah bil mudhaf. Hukumnya apa? Fa hukmuhu apa? Idza dakhala 'alayha aw 'alayhi la an-nafiyah lil jins. Hukumnya apa? Tadi nyambung Utsman tadi, mansub, ya mansub. Contohnya apa? La rajula qaimun, mana musyabbah bil mudhofnya? La la la haula wala quwwata illa billah, segini gampangnya kok. Contohnya la haula wala quwwata billah. Segini mudahnya kok enggak bisa la haula wala quwwata illa billah. Udah kan? Contohnya la haula. Ya, Mam. Apa contohnya, Mam? Ini sudah masyhur ya, di Tuhfah, di surga sudah ada ini. Musyabbah bil mudhaf. Apa yang dimaksud dengan al-musyabbah bil mudhaf? Definisinya apa? Bobitnya apa? Eh? Apa? Hafal gak ini ya? Ah, syuruh hafal gak? Hafal? Eh? Ikhwan, apa? Ki? Kullusmin lahu ta'alluq bima ba'dah. Itu pendek, kullusmin lahu ta'alluq bima ba'dah. Ya. Imma bil amal wa imma bil ataf. Pendek ini. Al-halah as-salisah, yang ketiga. An yakuna mufradan wa hukmuhu mabni ala madha? Ala fath. Idza kana al-ismu mufrad, amma idza kana musannan aw majmu'an fa huwa mabni ala halal ya. Ya. Mabni ala ma yunsabu bihi, mabni ala ma yunsabu bihi. Ha. Ikhwan, udhkur arba'ata madhahib. Hunak arba'atu madhahib fi ismillah. Idza kana jam'a mu'annatsin saliman. Al-madhab al-awwal, madhab yang pertama apa? Eh? Pembahasan tentang apa? Isim la apabila jamak mu'annats salim. Ada empat madhab. Madhab yang pertama apa? Gampang. Madhab yang pertama? Mabni ala halal. Benar enggak? Yang pertama al-fath, al-kasri, diawali tanwin. Ini madhabnya siapa? Jamharatu an-nuhat. Al-madhab salis. Wah, masih pada buka-buka. Dan mabni ala halal. Halal al-kasri di matanwin, matanwin. Limadha la tuhdhaf tanwinu? Jadi anna tanwin fi tanwin muqabalah wala yu'arid awala mata yu'arid al-bina, ya dia bertentangan dengan bina. Al-madhab al-thalith mabni ala al-fath, teori tanwin. Ini madhab man, madhab siapa? Siapa? Lupa. Al-madhab al-rabi' ya bil khiyar, boleh milih. Boleh milih. Ya, fadl. Kam wajhan fi tsani idza buniya al-awwal? Ada berapa sisi pada yang kedua? Ya, kam wajhan fi tsani min ismillah idza buniya al-awwal? Apabila yang pertama dibablikan. Ada berapa sisi pada yang keduanya? Ya. Al-wajh al-awwal, sisi yang pertama. Al-bina ala al-fathi. La hawla wala quwata. Al-wajh al-thani. Ha, kalau dibinakan ya al-fathah, kenapa alasannya? Ala i'mali la al-thaniya, berarti mengamalkan yang kedua. La hawla wala quwata illa. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua apa? Rofa, nasab. Nasab kenapa? Ya. Asalif. Yang kedua tadi atfan ala mahalli ismillah. Rofa. Rofa kenapa rofa? Apa? Apa? Ada tiga jawaban. Apa? Ya apa? Kalau rafa? Hah, amam. Kalau rafa? Ya, diatofkan ismillah asaniya ala mahallila masmiha. Iya, kemudian yang kedua. Ya, bi'amali la asaniya amala laisa. Diamalkan la yang kedua dengan amalannya laisa. Kemudian yang ketiga. Apa? Iya, Philip tidak berarti laknya apa itu? Ya. Zaidah ya. Ataupun mulwah tidak diamalkan ya. Sajam. Paham ya yang kemarin? Sebelum dilanjut, masih ada yang belum paham, ada yang mau disampaikan. Kemarin sudah kita ambil tiga sisi pada isim la yang kedua apabila al-ma'tufnya mabni ala al-fathah, ya kan? Yang pertama, yang keduanya ma'tufnya ya apabila ma'tuf alaihnya itu mabni di fathah, maka pada ma'tufnya boleh dengan tiga sisi. Yang pertama bina di fathah, yang kedua nasab, yang ketiga rafa. Iya. Sampai situ kan? Sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Apa? Ya, hujahnya adalah bahwasanya kalau seandainya la dipisahkan dengan isimnya oleh pemisah maka tidak lagi beramal. Seperti la fiha ghaulun. Seandainya ada fiha la ghaula, gitu kan? Nah, itu. Jadi karena la itu ditarkib seperti dengan isimnya yang mufrad seperti tarkib khamsata asyar maka dia mabni fathah. Hujannya tadi karena dipisahkan antara la dengan isim yang lebih misah tidak lagi beramal. Ya, yang lain. Oh, itu nama masalah pengulangan. Eh? Yang mana tuh bagaimana? Catatan kaki nomor F2 banyak. Hah? Nomor 2 yang mana? Nomor 2 Abu Abbas al-Bari itu. Nomor berapanya? Alasan yang berapa? Bantahan terhadap itu kan? Bantahan terhadap pendapatnya siapa? Al-Bari ya. Yang berapanya? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertamanya? Yang keduanya paham belum? Paham yang keduanya ya. Sebutkan di sini amma anna ma kana min khusuisil asma. Apa yang dia merupakan kehususan isim hanyalah dia bisa ya mencacati bina dan menghalangi bina apabila kehususan isim ini datang kepada isim setelah dia sebelumnya mabni. Isim ini mabni. Kemudian datang di situ kekhususan isim menimpanya, apakah idhofah atau maksudnya alif lam atau bi tasniyah atau bi tasghir, maka dia berubah menjadi mu'rab. Jadi tadi contohnya amsi itu ya. Dia bisa menjadi mu'rab ketika di situ datang kekhususan isim seperti di tasghir umais, di apa? Jamakkan umus atau didhofahkan amsuna ya. Adapun apabila kekhususan isim ini sudah ada pada isim itu, sudah ada sebelumnya, kemudian datang setelah itu ya sesuatu yang menjadikan isim ini mabni, maka la yu'arid sabab al-bina, maka dia tidak bisa menghalang sebab bina. Seperti musanna jamak ini kan sebelumnya sudah merupakan apa? Kekhususan isim ya. Ya musanna jamak kan kekhususan isim sudah ada. Kemudian setelah itu datang. Jadi yang datang setelahnya itu bina sebab binanya menimpa. Ya keduanya musanna dan jamak ketika datang sebagai apa? Isimnya la datang bina ditarkib sih. Nah, kenapa musanna isimnya la nafil jinsi yang musanna dan jamak sudah kasani mabiatus ya karena dia ditarkib dengan la. Tarkib khamsata asyar. Ini kan tarkib sebab bina kan datang break setelahnya. Sebelumnya dia musanna jamak sudah kasani murab kan. Setelah itu datang sebab binanya tarkib dengan la, maka dia mabni. Gitu. Adapun kalau sebelumnya dia bina, kemudian datang sini sebab mu'rab, maka dia baru mu'rab. Gitu. Lihat yang terakhirnya. Ya. Sudah paham enggak? Paham enggak? Jadi kalau sebab binanya itu datang setelah sebelumnya dia mu'rab, maka ini sebab i'rabnya ini tidak menghalangi bina. Musanna seperti baitan, rajulan, ini mu'rab ya. Enggak ada enggak di sini sebab bina enggak ada. Ya dia tetap mu'rab. Adapun kalau rajulain dia dijadikan isimnya la, maka mabni kan kaidahnya. Isim la yang mufrad dia mabni. Kenapa ditarkib? Iya dengan la seperti tarkib khamsata asyar. Maka sebab bina ini datang berikutnya kan setelah dia mu'rab, maka jadi bina berubah. Ya, beda dengan kalau isimnya itu awalnya mabni. Kemudian datang setelah itu sebab mu'rab, maka dia mu'rab. Enggak sulit kayaknya. Hah? Paham? Hah? Dari ams mabni. Datang sebab bina, mu'rab. Rajulain, mu'rab deh. Datang sebab bina, jadi mabni. Adakah sebab mu'rabnya di situ masih ada enggak? Masih ada, misalnya. Tapi datang setelahnya yang akhir ini, sebab bina, ini yang dikuatkan. Ya, gampang. Ya, saya tanya yang lain yang belum paham. Ya, yang lain nggak ada. Ada yang masih belum paham? Murojaah yang bagus ya. Sampai tercatat kepet. Wa in rufi'a. Sekarang yang berikutnya. Keadaan yang kedua. Dari ma'tuf alaih. Kalau tadi kan ma'tuf alaihnya apa? Mabni. Maka ma'tufnya boleh dengan tiga sisi. Sekarang kalau ma'tuf alaihnya marfu'. Wa in rufi'a al-ma'tufu alaihi jaza bitsani wajhan. Adapun kalau ma'tuf alaihnya itu marfu', la haulun, maka yang keduanya boleh dengan dua sisi. Bina dari fathah, la haulun wala quwwata. Seperti la rajulun wala imra'ata. Ya wala gulam rajulin wala imra'ata. Bina dia. Kenapa bina? Alasannya? Ya karena mengamalkan la yang kedua. Ya mengamalkan amalannya ataupun mengamalkan la yang kedua. Adapun la yang pertamanya bagaimana berarti? Ya. Ya. La diamalkan seperti amalnya laisa. Ya. La rajulun wala imra'ata. Ya, la rajulun wala imra'ata. Ya. Khabarnya mana? Apa? Mana khabarnya? Ma'ruf. Apa takdirnya? Iya. Contoh ucapan penyair, fala laghun wala ta'sima fiha wa ma fahu bihi abadan muqimu. Syaihnya mana di sini? La laghun wala ta'sima. Tentang surga sepertinya. Fala laghun wala ta'sima fiha. Tidak ada ucapan sia-sia. Tidak ada pula penisbahan dosa fiha di dalam surga. Penyandaran dosa. As-samai asim ta'sim. Menisbahkan padanya dosa. tidak ada lahwun, ucapan sia-sia, tidak ada penimpaan dosa dalam surga. Wa ma fahu bihi abadan muqimu, dan sesuatu yang mereka ucapkan, yang mereka minta, selalu muqim, ada. Maknanya isim mausul. Jadi wa ma wallazi fahu bihi an nataqu bihi, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka minta di surga, selantiasa muqimu, ada. Syaitnya mana? Syaitnya? Ya itu. La laghun wa la ta'sima. Ini dihafalkan ya. Kalau baik syair, ana lihat di... Sepertinya ini campuran atau gimana ya. Ana cek di tempat yang lain. Seperti ini. Punya wa la laghun wa la ta'simun fiha wa la hinun wa la fiha mulim. Wa fiha lahmun syahirah. Kemudian wa bahrun wa ma abu wa ma fahu bihi abadan muqimu. Ya. Ini jelas ya. Wasan yang kedua. Yang pertama mabni fathah, yang kedua rafa. Yang enggak mesti di fathah ya, kalau musanna dan jamak tsani dan sia. Rafa, rafa, nahu la rajulun wa la imra'atun wa la ghulam rajulin wa la imra'atun. Ya. Di antara contoh dalam Al-Qur'an itu la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Tidak boleh apa di sini? Yang tidak boleh apa? Nasab. Wa la yajuzu nasbu lisani, tidak boleh yang keduanya dinasabkan. Kenapa? Li'annahu innama jaza fi ma taqaddama lil 'athfi 'ala mahalli ismila. Wa la huna laysat binasibah. Jelas ini ya. Karena sesungguhnya hanyalah boleh nasab pada yang telah lewat karena diathafkan kepada mahalnya isim la yang nasab. Dan di sini la-nya wa la huna laysat binasibah, bukan penasib. Bukan la nasal jins yang beramal. Fayasqutun nasab, sehingga gugur nasab. Walihada qala nusanif wa in rafa'ta awalan la tansiba. Oleh karenanya Ibnu Malik berkata wa in rafa'ta awalan la tansiba. Kalau engkau merafa'kan yang pertama, maka jangan kau nasabkan yang kedua. Insyaallah dijelaskan ya. Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan. Di sini ada khulasanya ini. Untuk melihat ada bagannya itu al-ataf 'ala ismillah nafil jinsi ma takarrurila la haula wala quwwata illa billah. Yang pertama ismul la mabni 'ala al-fath. Ya, yang pertama isim la mabni 'ala al-fath. Kemudian isim ma'tufnya mabni 'ala fathah. Atau mansub atau marfu', kalau marfu' ada tiga sisi itu kan. Diatafkan kepada mahalnya la ataupun la yang keduanya beramal amalnya laisa ataupun dia mubtada. Tuh. Kalau ma'tuf alainya mansub, maka yang keduanya mabni tas fathah mansub marfu'. Enggak dibahas ini ya. Enggak dibahas ya oleh Ibnu Malik ini ya. Disebutkan enggak? Enggak dicukupkan dengan yang mabni tas fathah itu. Nah, ini yang ketiganya, adapun kalau isimnya la-nya marfu', maka ma'tufnya mabni dan marfu' saja. Ya, sampai sini ada yang belum jelas? Ya. Syawal tergambarkan ucapan Ibn Malik. Wa rakibil mufrada fatihan kala haula wala quwata wa sani ja'ala marfu'an aw mansuban aw murakkaba wa in rafa'ta awalan la tansib. Ini pendek tapi insyaallah bisa menjawab tadi. Ya. Tarkiblah isim mufrad bersama la dengan memabnikannya di atas fathah. Kalau mufrad al-musanna syamal salim di atas ya. Seperti la haula wala quwata. Ya. Wasani dan yang kedua kuwata, jadikanlah silakan marfu kuwatun atau mansung kuwatan atau murakkaba, ini mabni ditarkib dengan la kuwata. Wa in rafa'ta awalan, kalau engkau merafa'kan yang pertama yaitu haulnya la haulun la tansiba, jangan kau nasabkan yang keduanya, berarti silakan kau apa fathah atau binakan yang keduanya ataupun rofakkan, yang penting jangan dinasobkan. La haulun wa la quwata, la haulun wa la quwatun. Yang penting jangan la haulun wa la quwata. Kenapa? Tidak boleh nasob. Dia diatofun kemana sehingga nasob? Tidak ada. Ya. Ya, di sini tidak disebutkan. Ya, kalau ma'atuf alaihinya apa? Rof apa? Mansub. Ini cukupkan dengan yang mabni fathah, sama sih. Ya. Jadi hukum ma'atuf alaihi yang mansub sama dengan yang mabni fathah. Maksudnya setelahnya boleh tiga sisi. Ya. Ya. Benar lagi. Angki. Ya, kita lanjutkan. Wa mufradan na'tan lima bni nyali. Yang sebelumnya harus kuat ya, harus paham. Karena ini masih berkait. Wa mufradan na'tan lima bni nyali. Fastah hawin siban nadir fa'ta'adili. Wa mufradan na'tan lima bni nyali. Fastah. Asli iftah. Fathah lah. Mufrad na'at. Ya. Lima bni nyali. Na'at mufrad yang datang setelah isimlah yang mabni. Awin siban atau silakan kau nasobkan. Ayurfa ataupun silakan kau rofakan. Ta'adili berarti kau telah adil dengan itu. Di sini mufrodan bisa di-irob dengan satu dari dua sisi irob. Yang pertama dia sebagai apa? Mufrodan maf'ul bih dari iftah. Kau bisa di sini iftah beramal pada mufrod maf'ul bih yang muqaddam padahal sebelumnya ada fa, iya bisa karena fa-nya di sini hanya untuk tahsin, tazyin. Sehingga fa di sini tidak menghalangi amalannya iftah kepada maf'ul bih yang mendahuluinya. Jadi di sini fa-nya ditahsin saja untuk memperindah saja. Ya. Jadi sisi yang pertama mufrad sebagai maf'ul bih. Ya. Yang diperbutkan oleh tiga amil iftah, insiban, irfa. Ya, diberikan di situ untuk iftah, yang lainnya dikasih bomir hanya saja karena di situ fadlah dibuang, sudah lewat ini ya. Boleh pula ya na'tannya sebagai badal ya, kalau antum i'rab mufradan sebagai maf'ul bih na'tannya badal, boleh pula antum i'rab mufradan sebagai hal dari na'at, berarti na'atnya maf'ul bih. Kok boleh di sini datang hal dalam kondisi mufradan kan hal ya. Hal untuk yang nakiro na'atan boleh. Karena didahulukan dari sahibul halnya. Masih ingat pejabat menyair? Iya. Apa? Lilaila muhishan tolalu. Limayyata ya, muhishan tolalu. Yalu ka'anna ya khilalu itu. Jadi bisa dengan logisi ya. Untuk boleh ya orang mufradan sebagai mafulbi. Mukaddam. Mungkin na'atannya badal dari mufradan. Atau untuk i'rab mufradan sebagai apa? Hal dari na'tan. Na'tannya sebagai maf'ul bih iftah. Kok boleh? Di sini hal datang dari nakirah boleh karena dia didahulukan dari sahibul halnya. Fi tadi limayyata muhishan talalu. Ya luhu ka'annaha khilalu. Maknanya jelas ya. Fathah. Silakan kau fathah atau nasobkan atau rafa'kan. Iya. Isim mufrad, yakni na'at. Na'at yang mufrad gitu. Lima bni nyali apabila dia datang setelah yang mabni. Isim la yang mabni. Lihat. Idza kana ismu la mabniyan apabila isim la mabni. Wa nu'ita bi mufradin nyali kemudian dia disifati dengan mufrad setelahnya langsung ay lam yufsal bainahu wa bainahu bi fasil, yakni tidak dipisahkan antara dia ya dengannya dengan pemisah. Ya. Jaza sinati salah satu aujuh, maka boleh pada na'at dengan tiga sisi. Saya ulangi, apabila isimla mabni ya, kemudian disifati dia dengan sifat yang mufrad setelahnya ya, langsung gitu, tidak dipisahkan antara isimla dengan sifat ini oleh pemisah, maka boleh pada sifatnya itu dengan tiga sisi. Yang pertama bina alal fathi mabni dari fathah. Kenapa dia? Kalau sifatnya dimabnikan? Litaraku bihi ma'asmila. Karena dia ditarkib dengan isimla. Contoh, la rojula dhorifa. Tidak ada seorang yang bagus wajahnya atau bagian tubuhnya. Dhorif, maksudnya kan enggak? Yang bagus wajahnya ya. La rojula dhorifa. Di sini dhorif adalah apa? Na'at yang mufrad, datang sebagai sifat dari isim la yang mabni rajula. Dan di sini dimabnikan. Sisi yang pertama, la rajula dhorifa. Kenapa dimabnikan? Karena dia diterkib dengan rajula seperti ya tarkib 15. Mungkin antum bertanya nih. Berarti di sini tarkibnya ada 3. La rajula dhorifa, la rajula dhorifa. Maka jawabannya jadi rajula ataupun na'at dengan man'ut ini terkib dengan terkib 15 sebelum dimasukin la. Ya, seperti itu penakdirannya. Rajula dhorifa diterkib dia. Na'at dengan man'utnya ini menjadi satu seperti satu kalimat, kemudian baru dimasukin la. Jadi la rajula dhorifa. Jadi terkibnya rajula dhorifa, la-nya bukan datang setelahnya. Jadi rajula dhorifa itu diterkib, rajula diterkib dengan dhorifa sifatnya sehingga dia mabni. Setelah itu masuk la baru. La rajula dhorifa. Nah, ini sisi yang pertama. Bina di atas fathah. Sifatnya dimabnikan di atas fathah. Ya, berarti mahalli fi mahalli nasbin la nafilan jinsi. Rajula ismula mabni ala fath fi mahalli nasbin. Kemudian dhorifa na'at rajul mabni ala fath fi mahalli nasbin. Itu. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, nasab. Boleh nasab. Ya, dengan dikatakan la rajula dhorifan. Boleh. Kenapa bisa nasab? Muru'atan li mahal ismila. Karena melihat mahalnya ismila. Karena mahalnya ismila itu apa? Nasab. Sehingga boleh dikatakan la rajula dhorifan. Itu sisi yang kedua. Apabila datang ya na'at. Ya, na'at. Sifat untuk isim la yang mabni dan tidak ada pemisah antara isim la yang mabni ini dengan na'at. Ya. Sisi yang ketiga, ar-rafa', rafa', boleh pula rafa'. Jadi boleh yang pertama la rajula dhorifa, boleh pula yang kedua la rajula dhorifan, boleh pula rafa', la rajula dhorifun. Kenapa boleh dirafa'kan? Muru'atan li mahalli la wasmiha, sudah kita sering ulang-ulang. Karena melihat mahalnya la dengan isimnya sudah kita sebutkan kata sibawai la dengan isim yang mabni itu pada mahalnya apa rafa mubtada sehingga sifatnya pun yang mubtada hukumnya marfu maka sifatnya pun dirafakan la rajula dhorifun sifat ya sifat dari mubtada yang tersusun dari la dan rajula li'annahuma fi mawdhi'i raf'in karena keduanya la dengan isim yang mabni itu pada mawdhi'nya rafa'in dan sibawai menurut sibawih kama taqaddam seperti yang sudah lewat sering diulang contoh la rajula dhorifun paham ini jadi ini maksud dari ucapan an-nazim wa mufradan na'tan li mabniyin yali fathah ay insiban ay irfa' ta'dili iya fathah lah silakan fathah silakan di fathah atau dinasabkan atau dirafa'kan ya na'at ya yang mufrad yang datang setelah yang datang langsung setelah apa isimnya la ya. Yang mabni paham ini maknanya ya? Ya silahkan engkau fathah atau engkau nasobkan atau engkau rofakan na'at yang mufrad yang datang langsung setelah isim la yang mabni bahasanya ya paham heki jadi kalau menghafal terus paham itu enak itu cepat menghafalnya kalau saya belum ngerti maknanya irobnya susah menghafal. Ya. Ya. Lihat catatan yang nomor 2 itu. Ya, la rajula dhorifa. Disebutkan dalam kitab Al-Dhuhul Masalik ala annahu rukiba ma'aha qabla maji'la ka 15. Kenapa boleh untuk na'at mufrad ini yang datang langsung setelah isim la yang mabni boleh dia dimabnikan pula? Karena dia ditarkib ya bersama isim la seperti tarkib 15 sebelum datangnya la gitu sehingga tidak bertentangan dengan bahwasanya tarkib itu tidak boleh lebih dari 2. Ya kemudian yang berikutnya wa ghairu ma yali wa ghairal mufradi la tabni wansibhu awirfa' sidi masih ya terkait dengan sebelumnya wa ghairu ma yali wa ghairal mufradi la tabni wansibhu awirfa' sidi. Ya, masih nyambung kan? Wa ghairu ma yali adapun na'at yang tidak langsung datang setelah isimnya la. Ini pembahasannya. Kalau tadi kan bahasa sebelumnya kan Naat mufrad yang datang langsung setelah isim la yang mabni. Hukumnya apa? Boleh dengan revisi. Terus bagaimana kalau ada naat mufrad tidak langsung datang setelah isimnya la ada pemisah gitu. Ya. Wa ghairal mufradi. Juga bagaimana kalau naatnya bukan mufrad tapi murakkab. Ya. Ya ini tadi mudhaf ilaihi. Ya. Dan semisal itu. La tabni, maka tidak boleh engkau mablikan. Wansibu, tapi silakan kau nasobkan. Awir rof aksidi, atau silakan kau tuju rofa. Jangan dimablikan, boleh nasob, boleh rofa. Ini difahami dulu ya. Matanya dulu. Sebelum masuk ke syarahnya. Faham gak ini? Kalau pembahasan di atas, tentang apa? Hukum naat mufrad yang datang langsung setelah isim la yang mabni. Maka boleh dengan tiga sisi. La rojula borifa, la rojula borifan, la rajula dharifun. Adapun kalau ya naatnya itu tidak langsung datang setelah isim la yang mabni tadi atau naatnya bukan mufrad, maka jangan kau mabnikan. Silakan kau nasabkan ataupun rafa'kan. Paham ya? Ya. Hai, kita lanjutkan i'rabnya. Jelas? Ghaira i'rabnya mabni kenapa? Sebagai apa? Maf'ul bi muqaddam dari tabni. La tabni ghaira ma yali. Asli seperti itu. La tabni ghaira ma yali wa ghairal mufradi wansibhu awir rafa' sidi. Jelas i'rabnya ya. Taqaddama fil baiti alladhi qabla hadha annahu idza kana an-na'tu mufradan wal man'utu mufradan wa waliyahu an-na'tu jaza fil na'ti thalathatu awjuh. Telah lewat pada bait sebelumnya atau pada bait sebelum bait ini bahwasanya apabila na'tnya mufrad kemudian man'utnya yakni simlaknya man'utnya mufrad kemudian datang langsung setelahnya na'at, tidak ada pemisah antara na'at dengan man'utnya. Jaza fi na'ati thalathatu wujuh, maka boleh pada na'atnya dengan tiga sisi. Wa dzakara fi hadzal baiti annahu idza lam yali na'tu al-mufrad wal man'ut al-mufrada bal fusila baina hadhi fasil lam yajuz bina'un na'ti. Fala taqula rajula fiha dharifa bi bina'i dharif bal yata'ayyan raf'uh. Nahu la rajula fiha dharifun aw nasbuh nahu la rajula fiha dharifan. Nah ini insyaallah mudah. Kemudian beliau An-Nadhim menyebutkan pada bait ini bahwasanya apabila na'at mufradnya tidak datang langsung setelah man'ut yang mufrad tapi dipisahkan antara na'at dengan man'ut ini lam yajuz bina'un na'at, maka tidak boleh na'at dimabnikan, sehingga tidak boleh dikatakan la rajula fiha dharifa. Tahu alasannya? Mudah ini jawabannya. Kenapa tidak boleh dikatakan la rajula dharifa? Ya tarkibnya iya pecah. Sudah kita lewatkan kenapa la rajula dharifa boleh dharifa mabni, karena dia dharifa dengan rajul na'at dengan man'ut ini ditarkib seperti khamsata asyar, sehingga oleh karenanya boleh dia mabni. Adapun kalau sudah ada pemisah ya sudah hilang itu sebab binanya itu tarkib khamsata asyarnya. Ya. La rajula fiha dharifa. Kalau mansub berarti apa? Jelas. Dia dharifan sifat. Kenapa dia dinasuk kalau misalkan dharifa mabni kalau mansub belum dibaca ya maksudnya gitu. Bibina'i dharif tidak boleh dibinakan dharifa. Bal yata'ayyan raf'uhu, bahkan yang harus adalah merafa'kannya. Yaitu la rajula fiha dharifun. Kenapa rafa'? Ya, na'at dari apa? Mahalnya isimna dengan mahalnya lah dengan isimnya. Sudah kita ulang-ulang tadi ucapan si bawai bahwasanya la dengan isim yang mabni itu pada mahalnya nasab mubtada sehingga dharif dirafa'kan sebagai sifat darinya. Sifatul marfu' marfu' mithluh. Aw nasbuh atau dinasobkan. Nahu la rajula fiha dharifan. Kenapa dharifan nasob? Karena dia sifat bagi mahalnya rajula. Rajula itu ismul lam mabni al-fat fi mahalli nasbin. Maka dharifan sifatnya mansub mithluh. La nafi kalau kita i'rab ya la apa? Nafi lil jinsi ta'mal 'amala inna tansibul isma tarful khabar rajula ismul lam mabni al-fat fi mahalli nasbin. Fiha al-jarum al-majum al-ta'alim mahdubah khabar. Ya dharifa na'at atau sifat lirajul. Ya. Sifatul mansub mansub mitluh. Ya, ini kita melihat mahalnya rajula mansub. Wa inna masaqatul bina'u ala al-fathi li'annahu innama jaza inda adamil fasli litaraku bin na'ti ma'al ismi wa ma'al fasli la yumkinu tarkib. Ya. Wa inna masaqatul bina, hanyalah hilang gugur bina di atas fath, yakni tidak boleh dimabnikan di atas fath ketika ada pemisah antara sifat dengan mausufnya atau isim la-nya. Li'annahu innama jaza 'inda 'adamil fasli, karena hanyalah boleh dibinakan ketika tidak ada pemisah yang memisahkan antara apa? Na'at dengan man'utnya. 'Inda 'adamil fasli litarukubin na'ti ma'al ismi, karena di tarkibnya na'at bersama isim. Wa ma'al fasli la yumkin at-tarkib, dan bersama pemisah tidak mungkin ditarkib. Ya, sudah lewat. Kama la yumkin at-tarkib idza kana al-man'ut ghair al-mufrad, sebagaimana tidak mungkin pula ditarkib apabila man'utnya bukan mufrad, mudhaf atau musyabbah bil mudhaf. Ini pun menghalangi binanya. Contoh la tali an jabalan dhorifan. Ya. La tali an jabalan dhorifan. Ini jelas insyaallah. I'rabnya juga jelas kan? Ya. La nafilul jinsi ta'amala mala idna. Tali'an ismula mansub. Dan isim fa'il. Ya, isim fa'il ya'mal amal al-fi'il. Yarfa al-fa'il wa yansibul khabar. Dan sini fa'ilnya mana? Tali'a mustatir. Ya, takdirnya huwa jabalan maf'ulun bih. Dhorifan. Berapa? Sifat dari tali'an sifatul mansub. Mansub mithlu wa alamatu nasbih. Al-fath, al-fathah, al-zahiru ala akhirihi. Ya. Di sini kita sebutkan ya, khabarnya. Kalau sudah nanti ada pembahasan tentang apakah harus atau apakah wajib menyebutkan khabarnya isim la, nanti pada pembahasan terakhir. Wala farqa fi imtina'il bina' 'ala al-fath fi an-na'th 'inda al-fasl bayna an yakuna al-man'ut mufradan kama musil aw ghairu mufradin. Tidak ada bedanya tentang terhalangnya bina di atas fathah. Ya, fi an-na'th pada na'th 'inda al-fasl ketika dipisahkan. Ya, ketika dipisahkan antara na'th dan man'ut. Tidak ada bedanya. Kalau sudah dipisahkan antara na'at dengan man'ut, ini terhalang dia na'atnya dari bina. Tidak ada bedanya. Apakah anya kunal man'ut mufradan, apakah man'utnya mufrad, sebagaimana dicontohkan tadi. Ya. La rajula fiha dhorifa. Ya. La fiha, la rajula fiha dhorifun atau dhorifan. Di sini kan apa? Terhalang. Ya. Terpisahkan antara dhorif, sifat dengan mausufnya rajul oleh pemisah. Fiha khobar, maka di sini terhalang bina, enggak boleh dhorifa. Meskipun di situ ya man'utnya rajul mufrad au ghairu mufrad, ataupun man'utnya ghairu mufrad, sama saja seperti ghairu mufrad pada contoh terakhir itu, la tali an jabalan dhorifan. Ini pun enggak boleh mabni, la tali an jabalan dhorifa, enggak boleh. Nah, di sini ada yang belum paham? Jadi tidak ada bedanya tentang dilarangnya, tentang terhalangnya bina. Tidak ada perbedaan tentang terhalangnya bina di atas fathah pada na'at ketika dipisahkan antara na'at ini dengan man'ut oleh pemisah. Yani tidak ada perbedaan apakah man'utnya mufrad ataupun ghairu mufrad. Yang jelas na'atnya ketika dipisahkan antara dia dengan man'utnya oleh pemisah, maka tidak boleh mabni. Ya, apakah di situ man'utnya mufrad ataupun murakkab ataupun ghairu mufrad, gitu ya. Simpel aja gitu ya. Ya kan? Pokoknya kalau sudah dipisahkan antara na'at dengan man'utnya itu isim la yang mufrad oleh pemisah, atau saya ulangi, apabila dipisahkan antara na'at dengan man'utnya itu isim la oleh pemisah, maka enggak boleh bina secara mutlak. Apakah man'utnya itu mufrad atau murakkab, gitu aja. Yang mufrad sudah di atas la rajula fi dhorifa. Iya. Yang murakkab la tali an jabalan dhorifa. Kalau yang pertama tadi dipisahkan oleh khabar ya. Kalau yang kedua dipisahkan oleh ma'mulnya apa? Isim la. Ya, sudah jelas ya. Wa asyara biqawlihi. Wa asyara biqawlihi wa ghairu al-mufrad ila annahu in kana na'tu ghairu mufradin kal mudhafi wal mushabbah bil mudhaf ta'ayyana raf'uhu aw nasbuhu. Fala yajuzu bina'uhu 'ala al-fath. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل وذلك نحو لا رجل صاحب بر فيها ولا غلام رجل فيها صاحب بر. Kemudian Ibn Malik mengisyaratkan dengan ucapannya dalam baitnya, وغير المفرد وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانسبه أو الرفع قصدي. Ini agak sulit ya menghafalnya. أو الرفع قصدي, selain qaf sulit ya. La tabni wansibhu awir raf'aqsidi. Ya. Beliau mengisyaratkan dengan ucapan beliau wa ghairul mufradi. Kalau wa ghairu mayal sudah selesai ya. Adapun na'at yang tidak datang langsung setelah isim la yang mufrad, masanya sudah lewat. Enggak boleh bina, silakan dinasabkan, silakan dirafakan. Begitu pula wa ghairul mufradi. Ya, na'at yang tidak mufrad, na'at yang murakkab. Ya. Yang di sini yang dimaksud dengan mufrad adalah apa? Yang malaysa murakkab. Wa asyara bi qawlihi wa ghairul mufradi ila annahu, beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa ghairul mufradi kepada bahwasanya in kana na'tu ghairu mufradin, apabila na'atnya bukan mufrad seperti al mudhaf wal musyabbah bil mudhaf, maka ta'ayyana raf'uhu wa nasbuhu, maka harus dia rafa' atau nasab, tidak boleh apa bina di atas fathah. Ya, fala yajuzu binahu ala al fath, sehingga tidak boleh na'atnya dibinakan, dimabnikan di atas fathah. Alasannya insya Allah sudah jelas pula. Iya kan? Iya, enggak mungkin ditarkib lebih dari dua. Iya. Wala farqa fi dhalika baina an yakuna al-man'utu mufradan aw ghairu mufradin. Dalam hal ini, tidak ada bedanya apakah man'utnya itu mufrad atau ghairu mufrad. Yang jelas kalau na'atnya itu murakkab, maka tidak boleh na'atnya ini apa? Mabni. Yang boleh hanya rafa atau nasab. Paham ya? Ya. Wala baina an yufsala bainahu wa baina na'ti aw la ifsal. Juga tidak ada bedanya. Apakah dibisahkan bainahu wa baina na'ti aw la ifsal? Apakah dibisahkan antara na'at dan manutnya atau tidak? Sama saja. Enggak boleh bina. Contohnya la rajula sahiba birrin fiha. La rajula sahiba birrin fiha. Lihat. La rajula sahiba birrin. Ya, sahiba birrin. La rajula kita irob la nafil jinsi rajula ismul mabni al fath fi mahalli nasbin. Sahiba na'at dia. Na'at rajul kan mahalnya apa? Nasab. Meskipun bina dia mahalnya nasab, maka sahiba mansub. Na'atul mansub mansub mithlu wa alamatun nasbi al fathah wa huwa mudhaf birin mudhaf ilayhi fi hajr majrur mutalib mahdhuf khabar. Sahiba birin. Alasannya kenapa kira-kira? Enggak boleh mabni. Ya karena memang dia didhafahkan. Ya, sahiba birrin. Juga, ya, tidak boleh apa? Mentarkib lebih dari dua susunan. Ya, kalau seandainya ditarkib, di atas tiga susunan tidak ada. Tarkib khomsata asyar itu hanya dari dua kalimat. Seandainya na'atnya itu merokab, berarti ditarkib man'utnya dengan na'atnya yang merokab. Sehingga lebih dari dua nanti tarkibnya, maka tidak boleh. Wala gulama rajulin fiha sahiba birrin. Ini juga sama. Apa bedanya? La gulama rajulin fiha sahiba birrin. Di sini ilahnya banyak ya. Di sini isim la'nya murakkab. Gulama rajulin mudhaf. Ada pemisah pula. Ditambah lagi di sini sifatnya apa? Murakkab juga. Ya. Pokoknya kesimpulannya. Ya. Ini di sini sudah disimpulkan. Saya enggak menyimpulkan lagi. Sudah disimpulkan di sini. Wa hasiluma fil baitain. Nah. Kesimpulan dari dua bait ini, yakni wa ghairu mayali wa ghairu al-mufradi la tabni wa sibhu aw rafaqsidi, kesimpulannya adalah annahu in kana na'tu mufradan wal man'ut mufradan wa lam yusal bainahuma jaza fi an-na'ti thalathatu wujuh. Yaitu bahwasanya apabila na'atnya mufrad, sifatnya mufrad, sedangkan man'utnya mufrad juga, dan tidak ada pemisah yang memisahkan antara na'at dengan man'utnya, maka boleh pada na'atnya tiga sisi. La rajula dharifa boleh, la rajula dharifan boleh, la rajula dharifun boleh. Kenapa di fathah? Kenapa di nasabkan? Kenapa di rafa'kan? Sudah lewat tadi penjelasannya. Wa in lam yakun kadzalik, adapun kalau tidak seperti itu. Tidak seperti itu tuh bagaimana? Rinciannya. Adapun kalau tidak seperti itu bisa jadi apa? Ya, ada pemisah antara sifat dengan mausufnya atau sifatnya murakkab. Atau man'utnya murakkab. Atau terkumpul semua penghalang bina. Ya maka ini tidak boleh dimabnikan. Yang hanya, yang boleh hanya dua sisi saja. Itu apa? Rafa dan nasab. Ya itu sudah. Kami di sini. Ada yang masih belum paham? Di sini ada yang ditinggalkan. Yaitu pembahasan tentang badal taukid. Mungkin kita tambahkan ya. disebutkan oleh Al-Hubori di dalam kitab beliau Ta'liq. Beliau kata beliau tanbih al-badal an-nakirah kana'til mafsul. Nah, sekarang antum sudah paham ya. Badal yang nakirah tentunya badal yang boleh dijadikan badal ya, badal yang nakirah. Kalau badal ma'rifah enggak boleh, harus rafa'. Badal yang nakirah itu hukumnya seperti na'at al-mafsul, seperti na'at yang dipisahkan antara na'at dengan manutnya. Ini boleh dua sisi saja gitu, rafa' dan nasab. Contoh badal ya. Badal nakirah itu hukumnya sama seperti na'at yang mafsul. Na'at mafsul bagaimana? Sudah kita lewatkan na'at mafsul. Tidak boleh bina, boleh rafa' dan nasab saja. Kenapa? Alasannya ini ada fasil antara na'at dan manutnya. Tidak bisa ditarkib sehingga antara tadi manut dengan na'at menjadi tarkib khamsat asyar yang karenanya boleh bina tidak. Contoh la ahada rajulun wa mru'atun atau la ahada rajulan wa mru'atan. Bolehnya dengan luhi saja. Di sini kan rajul badal dari ahad. La ahada boleh rajulan, boleh rajulun wa mru'atan wa mru'atun. Ada imra'ah ikut sebelumnya ya. Nah itu di sini kan rajul sebagai badal dari ahad. Maka dia seperti apa hukumnya? Na'at mafsul. Na'at mafsul hukumnya apa? Hanya boleh rafa dan nasab saja. Tidak boleh apa? Bina. Begitu pula badal yang memang cocok ya, dijadikan sebagai badal pada pembahasan la nafil jinsi ini yang nakirah tentunya. Tidak boleh ya dimamlikan. Kenapa? Kira-kira tidak boleh mabni. Tidak boleh kita binakan dengan ditarkib dengan ahada. La ahada rajula. Padahal kan itu kan cuma dua ya. Kalau ditarkib bisa ya. Harusnya ahada dan rajula ya. Seperti na'at ma'lut kan cuma dua. Ya. La rajula dhorifa kan bisa itu ditarkib. Bina semua ditarkib hamzah dan asyah. Tapi kenapa antara badal dengan mubdal minhu enggak boleh? La ahada rajula. Disebutkan alasannya katanya li'annahu karena yang namanya badal itu ala niyati takrori al-amil. Sudah kita lewat ya. Karena badal itu di atas niatan mengulang amil. Berarti ada pemisah kan? Ya, pemisah yang muqaddar itu. Mengulang amil. La ahadala. Itu ada yang pemisah. Karena badal itu dengan niatan mengulang amil. Sehingga ada di situ apa pemisah yang muqaddar di situ. Ya. Ya, meskipun sebagian ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan. La ahadarajula. Ada yang membolehkan. Tapi rajih seperti itu. Alasannya membolehkan boleh kok, meskipun di situlah hadar rajula di atas peniatan di atas apa dengan meniatkan mengulang amil boleh tetap diamalkan. Kenapa? Karena fasilnya di sini juga beramal gitu. Apa? Bukan fasilnya apa? Iya, pemisahnya tadi. Ya. Karena di situ kan dengan niat mengingat la hadar rajula, kalau dengan niat mengulang amil berarti la hadala rajula. Kata yang membolehkan untuk dibinakan rajula la hadar rajula karena di sini fasilnya menuntut fathah juga gitu. Yang muqaddar tadi, amil tadi, yang ditakdirkan tadi itu menuntut fathah juga. Alim ada yang membolehkan atau tidak. Nah, di sini juga Asyuyuti saya tulis memberikan tanbih dalam masanya juga kata beliau, ada yang sama dan yang beda ya. Kata beliau ada tambahan maksudnya. Lam yadhkur al-musannif al-badal wala ta'kid. Kata Syuti, Muswanif tidak menyebutkan badal, tidak pula menyebutkan taukid. Amal badal, adapun badal, kata beliau, fa'inkana nakiroh, kalau badalnya nakiroh, fa'kan na'at al-mafsul, maksudnya na'atnya mafsul, sudah lewat tadi ya. La ahada rajulan, atau rajulun, omratan, omratun. Ya. Boleh nasab, boleh, rafa' tidak boleh, bina. Demikian pula atof bayan. Ya, sama seperti apa? Badal. Menurut mereka yang membolehkan atau bayan pada yang nakiroh, anada khilaf. Ya. Adapun kalau badalnya itu bukan nakiroh, maka wajib rofa. Ya, la ahada zaidun fiha. Jadi kalau badalnya itu ma'rifah, maka harus apa? Rofa. Ya. Karena la tidak bisa beramal pada yang ma'rifah, iya kan? Sudah lewat la nafil jizi, nggak bisa pada beramal pada ma'rifah. Nggak bisa kan? Maka harus satu sisi saja. rafa saja. La hada zaidun fiha. La hada zaidun fiha. Enggak boleh zaidan. Ini lebih sempit lagi. Adapun kalau taukid kata Asyuti ya, kalau Asyuti berpendapat boleh ditarkib kalau taukid. Ada khilaf, tapi ini lemah ini. Contohnya ucapan penyair la ma'a ma'an barida. La ma'a ma'an barida kata Ibnu Hisham, pendapat yang mengatakan bahwasanya ma'an la ma'a ma'an barida taukid itu khata, keliru. Karena taukid lafzi labudda an yakun mithlal awal, karena taukid lafzi itu persis lafaznya seperti yang pertama. Ada yang dalam bahasa syair ini lama amaan, beda lafaznya yang pertama bina, yang kedua nasab. Kalau Ibnu Hisham membawa contoh ini pada pembahasan badal, badal atau fa'il atau badal. Yang lain mengatakan sifat. Kok boleh sifat dengan yang jamid? Ada bahasanya boleh sifat jamid ketika sifat jamid ini disifati. Ja'a rajulu rajulun soleh. Jadi boleh rajulun sifat karena dia disifati dengan soleh. Ada jamid. Itu dalam bahasanya. Hai, itu tambahan saja. Ya, sekarang silakan dibaca dulu ya matanya. Nah, izin sebentar. Siapa yang baca matanya dulu? Insyaallah nanti anak balik lagi. Oh ya, Ashraf belum selesai ya. Setelah Ashraf langsung dilanjut Abdan. Bismillahirrahmanirrahim. Kana wa akhwatiha. Tarfau ka dal mubtada ismul khabar tansibu ka kana Sayyidun Umar. Tarfau ka dal mubtada ismul khabar tansibu ka kana Sayyidun Umar ka kana dhalabata adha asba am sawsara laysa zalabariha fatihan fa ka wa hadhir al bari sawina fi nauli nafsi bisba'ah. Wabithluka ada filosof, wabithluka ada damas bukan bima ka'ati madum dan musibah dirhama wa ghiru madin mithlahu qad amila in kana ghiru madin min hustamila wa fi jamiha tawasutul khabar ajiz wa kulun sabqahu dama hadal kada kasab khabarin manafiyah faji biha batlu wa tanataliyah wa man usabti khabarin laisatupi wa du tamamin ma'wirof inaktafi wa ma siwahu naqisun nafsu fi fati alaysa zala daiman kufi wa la yalil amila ma'mul al khabar illa idza dharfan ata aw harfa jar wa mudmaru shan isman wi'in waqta wa mudmaru shan ismanin wi'in waqa muhimu mastabana anhum tana wa qad tuzadu wa qad tuzadu kana fi hasun kama kana asaha imam wa taqaddama wa yahdifunha wa yabkuna al khabar ba'da in walau katsiran ishtahara ba'da an ta'widu ma ahnar turkid kami fi ama adabaran faqtarib wa min mudari'in likana mujazim tuhdafu nunun wa huwa hadfun maltuzim faslun inna faslun fima wala walata wa ina al-mushabahati bilaysa ima lalaysa umilat maduna in ma'abakun nafi wa tartimin zukin wa sabqa harfi jarin aw dharfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama wa raf'a madufin bilakin aw bibal mi ba'di mansubi mi malzim haythu hal وبعد ما وليس جر البر خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكيرات أعملت كليس لا وقتل لا وإن ذا الأمال وما للا في سوائن عمل وما للا في سوائن عمل وما للا في سوائن عمل كمثل كل صنعين وما للا في سوائن عمل وحذف ألتي إن تند وما للا تفسي وان عمل وحذف ذراف إفشا والعكس قل أفعل المقاربة تكان كاد وعسى لكن ندر غير مدار إن لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه مكيسة وكعسى حرى ولكن جعل خبر وحتما بأن متصيلا وألزم خلولق أن مثل حرى بعد أوشك انتفاء نزر ومثل كاد في الأصح كرب وترك أن ما ذي الشر وجبك أن سأسيك يهدو وطفك ذا جعلت وأخذت عليك واستعمل مدري أن أوشك وكاد لغير وزاد مشيك وبعد عسى خلولق أوشك قد يرد غنا بأن يفعل أنثان فقد وجريدا عسى أو يرفع مضمر بها إذا سمن قبلها قد ذكره wal fatha wal kasra ajisisin min nahwi asitu wa diqal fatizukin inna wa qatiha la inna ana laita lakin ala alka an aksumalika na min amalka inna zaidan alimun bi anni kufun walakinna benahu dhudigni waraita tadibi ila filadhi kalaita fiha awhuna wairul badhi wa hamza inaftalisa di masdari masaddaha wa fisi wa dakaksiri faksir fi liftida wa fi barisila wa haithu inna liyamini mughilah wa kasaru min ba'ni filin ulli wa kasaru min ba'ni filin wa kasaru min ba'ni filin ulli qabilamika alam innahu laduduqa ba'da idha fuja'atin uqasa milalama ba'dahu miwad ba'da idza fujatin qasami la lama ba'dahu bi ba'da idza fujatin qasami la lama ba'dahu bi wajhin numi ma'til fajaza wa da yataridu fina wa khairul qawli inni ahmadu wa ba'da dhatil kasri tashabul khabar lam tida innahu inni la wazar wa la yalidil lama ma qadnu fi wa la min al af'ali ma qad wa la yalidil lama ma qadnu fi wa la min al af'ali ma karadiya وقد يليها ما قد كأين ذا لقد سمع على الإله مستهويدا وتصحب الوسيط معمول القبر الفصل واسما هل قبل القبر ووصل ما بذي الهروف ممتل إمالها وقد يباق الأمل وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستقملا وأهل كسب إن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخفف إن فقال الأمل وتلزم لام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده مؤتمدا والفئل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي مصلى وإن تخفف أن فاسمها سكن والخبرت الجملة من بادئا وإن كن فئلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريف ممتنئا فالأحسن الفصل بقل أو نفي نو تنفيس لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي لا التي لنفي الجنس amala inaj alila fi nakirah mufradatan ja'at ka mukarrarah fansib biha mudafan aw mudari'ah wa ba'da dhaka al khabar adkur rafi'ah wa raqib bil mufrada fatihan kala hawla wa la quwwata wa sanij ala marfu'an aw mansuban aw murakkaba wa in rafa'ta awwalan la tansiba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa Ibn Maliki Ahmad Rabbillah khair maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi almustakmilin asyrafa wa astainu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil azim mujazi wa tabsudul badla bi alil munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukti faiqatan alfiyah ibn mu'ti wa huwa bisabqin haizun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila wallahu yakfi bihi batin wafirah li walahu fi darajatil akhirah kalamuna lafzun mufidun kastaqim waslun wafilun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu amma kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wa nida wa alwa musalin il ismi tamyizun hasal bita fa'alta wa adat wa yaf'ali wa nun yakmilan nafilun yanjali siwahum al harfu kahal wa fi walam filun mudari'un yali lam kayasham wa ma dhiya la fa'ali bita amis wa sim binuni fi inal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fi wasun nahu sahwa hiyal wal ismu minhu murabun wa mabni bi shabahi minal hurufi mudni kashabahi alwadhi fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kan yabatin anil fili bila ta'athurin wa kaftikarin usila wa murabul asma ima qad salima min shabahi alharfi ka ardin wa suma wa fi'il amrin wa mudhiin bunya wa arabu mudari'an in aliyya min nuni taqirin bashin wa min nuni thad wa min nuni nafin kayaruna manfutin وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبنى أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس أيث وساكن كم ورفع والنصب وجعلني إعراب الاسم وفعل نحو لنا هابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفيل بأجين جزما فارفع بضم وسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وزن بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر فارفع بواو وسبا بالألف وجر البياء ما من الأسماء أصف إن ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث المنو منه بانا أب أخ نحم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه ينذر قصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لذاك جاء أخو أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا مسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف في جميعها الألف جر ونصبا بعد فتح قد ألف فارفع بواو وبيجر وسبي سالم جميع من المذبي وشبه دين وبيشرون بابولك والأهلون أولو عالمون إليون وارضون شاذ وسنون أميت أولو عالمون إليون وارضون شاذ وسنون أميت babu wa mitahin qad jarid dal babu wa inna qawmin yatarid wa nur majmu'in wa mabil haq fa tawa qalaman bi kasihin atq wa nur masunni wal muhakibi bi akhi dha kastamaru fantabi wa ma bi tawa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma kadha ulat wal ladhi sman qad ju'il kadriyatin fi dha aidan kubil wa jarra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yakub ba'da al radif وجعلنا حيف على النون رفعا وتدعين وتسألون وحذف هذا الجزم والنصب سما كلم تكوني لترومي مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول يراب فيه كدر جميع وهو الذي قد قصر وثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ين وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا أورف الألف ونوي في غير الجزم أبدي نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيه من يحذف جازمة لا تهون تقضي حكما لازما نكرة قابل المؤثر أو كما كما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهن ابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضورك أنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا فالياء والكاف من ابن أكرم فالياء والهاء من سليه ما منك فكل مضمر له البناء يجب لفظ ما جرك لفظ ما نسب للرفع والنصب وجرنا صلاك حريب بنا فإننا لنا المنة وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقوم وعلم من ضمير رفع ما يستطيل كفعل وافق نكتبه إذا شكر وذو ارتفاع ما في صال أنه أنت والفرو لا تشتبه وذو انتصاب في صال جئل إياي والتفعي ليس مشكلة وفي اختيار لا يجي والمنفصل إذا تأتى يجي المتصل وصل أو افصلها أصلني وما أشبه وفي كنته الخلف انتما كذاك خلطانه واتصال أختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصالي وقدم المشيد في انفصالي وفي اتحاد الرتبة الزم فصل قد يبه الغيب فيه وصل وقبل النفس ما الخيل الدزم نور بقاية وليس قد نذم وليتني فشى وليتين در وما لعلى كسوة مخير في الباقية واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لدني كلا وفي قدني وقدني الحث أيضا قد يفي اسم وعين مسمى مطلق عالم كجافر وخرنق وقرن وعدن ولاحق وشدقم وهيئة وواشك واسما أتى وكنية ولقبا وآخرا داين سواه صاحبا ويكون مفردين فاضف حتما وإلا ويكون مفردين فاضف حتما وإلا أتني الذي ردف ومنه منقول كفلين وأسد وذو الرجال كسعاد وأودد وجملة نواوي مسن ركب ذائن غير ويتم عربا وشاف العالم ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عم إن ذاك أم عيرة للأقرب وهكذا فعالة للثعلب ومثله برة للبر كذا فجار عالم للفجرة في ذلك مفرد مذكر أشير بذي وذي تيت على الأنثى اقتصر وذان تان المثنى المرتفي وفي سوى ذين تين اذكر تطيع وبأولى شر جمع متقى والمد أولى ولد البؤل انتقى في الكاف حرفا دون لام أو مع واللام إن قدمتها ممتنعة وبي هنا وها هنا عشر إلى دان المكان وبي الكاف صلا في البود أو بثم فو أو هنا وبي هنالك انتقى أو هنا ووصول أسماء الذي الأنثى التي ولي إذا ما تنيا لا تثبتي بل ما تليه أولي أعلام ونور إن شد فلا ملامة والنون من ذين وتين شدد أيضا وتعويض بذاك كشدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا بعضهم الواو رفعا نتقى بلاتي والليلتي قد جميع والذين قزرا وقعا ومن وما وقال تساوي ما ذكر فهكذا ذو إن رطوي إن شهر وكالتي أيضا لديهم ذات موضع التي أدى ذوات ومثل هذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام وكلها يلزم على وصل على ضمير لائك مشتملة وجملة أو شبه الذي وصل به كمن إن الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة ألقونا بمعرب الأفعال قال أي كما وربت ملم ذو فصد وسيها ضمير انحذف فبعضهم عرب مطلقا وفي حذ وفي ذا الحذف أيا غير أي يكتفي إن لم يسط الوصل وإن لم يسط الفتح ونسر أبا أي يحتزل إن صلح الباقي الوصل المكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نرجو يهب كذاك حذف ما بوصف حفظ كأنت قاض بعد أمر من قضاء كذا الذي جر بالموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقط ولامة عرفت فيه إنما وقد تزال الحرف تعريف أو اللام فقط ولامة عرفت قل فيه إنما قد تزال لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبري كذا وتبت النفس يا قيس السري وبعض العلام عليه دخل للعه ما قد كان عنه نكلا كالفضل وحارث والنعمان فذكر ذا وحذف سيان وقد يصير علما بالغلبة مضافا أو مصوب ولك العقبة وخذف الدين تنادي أو تضف أو جب وفي غيره ما قد تنحذف Walatfu ya. Walatfu in lam tatakarrar al-hukuma lahu bima lin'tidhi al-fasl tama. Walatfu in lam tatakarrar al-hukuma. Ataf apabila la-nya tidak berulang. Uhkuma maka hukumilah. Ataf tersebut ya bima lin'tidhi al-fasl tama dengan hukum yang disandar kepada na'at dzil fasli yang dipisahkan. Na'at dzil fasli sudah lewat kan? Apa na'at hukum na'at dzil fasli? Boleh dengan dua sisi, rafa' dan nasab. Ya. Maka pembahasan ataf itu sama dengan pembahasan na'at yang dzil fasli ataupun an-na'at al-mafsul. Saya ulangi wal'atu. Ini i'rabnya apa? Al-'atu sebagai mubtada in harfu syartin jazim tajzimu fi'lain lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin tatakarra fi'l mudhari majzum bil lam wa alamatu jarrihi wa alamatu jazmihi as-sukun la qusira lafdhuh fa'il marfu alamatu rafihi ad-dhammah al-muqaddarah ala akhirih ma nami dhuhuriha isyghal al-mahal bi harahati al-hikayah uhkuma hil amr mabni ala al-fath litisalihi bi nun tawkid al-khafifah al-munqalaba alifan li ajli al-waqf. Uhkuman maksudnya, uhkuma diganti nunnya, nun taukidnya dengan alif. Ya. Kemudian lahu bima ini keduanya muta'alliqan al-jarani wal majrurani muta'alliqan dengan apa? Dengan uhkuma. Ya. Bima lahu tadi lahu muta'alliq sama ya. Kemudian bima apa linna'ti. Linna'ti jar majrur muta'alliq di intamal ati dengan intama. Ya, intamal ati. Kemudian dzil fasli. Ini dzil fasli ini sifat dari an-na'at. Ya, makanya dia majrur dengan ya niabah anil kasra li annahu minal asmil khamsah wa mudhaf al fasli mudhaf ilai. Kemudian intama fil madh mabni ala al fath al muqaddar wa fa'il mustatir fihi jawazan taqdiru huwa ya'ud ila ma. Jadi ma di sini isim apa? Mausul bima ya. Ya. Maknanya wal ataf ataf ya ini mana khabarnya ataf? Ini ataf kan mubtada. Apa? Khabarnya apa? Jumlah itu. Ini jumlah syartiyah itu. Tersangka jawabannya. Ya. Itu adalah khabarnya apa? Khabarnya ataf. Ya, in syartiyah itu. Jawab syarat ataupun fi'lu syarat dengan jawab syarat itu pada mahalnya rafa. Sebagai khabarnya apa? Ataf. Atafnya itu mubtada. Ataupun jumlah intama itu jumlah silam usul la mahalalah minal i'rab. Ya. Wal'atfu in lam tatakarrar lahkuma ataf apabila la'nya tidak berulang. Jadi la haula wa quwata gitu kan. La'nya enggak berulang ya. Ada ataf kan wa la haula wa quwata. La haula wa quwata. Di situ kan ataf dan la'nya tidak berulang, ya kan? Maka hukumilah ataf tersebut dengan hukum yang disandarkan kepada na'at yang dipisahkan dengan man'utnya sudah lewat. Rafa atau nasab tidak boleh apa? Bina. Ya. Ini bisa difahami nih. Maknanya paham ya? Ya kalau sudah paham baru kita masuk ke syarahnya. Paham ikhwan? Ikhwan. Maknanya paham ini. Wal 'athfu in lam tatakarrar lahkuma lahu bima lin'ati dzil fasli tama. Aslinya kan wal 'athfu in lam tatakarrar lahkuma lahu bima intama lin'ati dzil fasli. Taqaddama annahu idza 'utifa 'ala ismi la nakiratun mufradah wa takarrarat la yajuzu fil ma'tufi thalathatu awjuh. Telah lewat bahwasanya apabila diathafkan kepada isim la nakira yang mufrad, apabila diathafkan kepada isim la yang nakirah dan mufrad kemudian la-nya berulang, maka boleh pada ma'tufnya tiga sisi. Ini la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwatan. La haula wala quwwatun. Boleh dengan tiga sisi. Ar-rafa, rafa. La haula wala quwwatun. Rafa ini bisa dengan tiga sisi. La haula wala quwwatun bisa rafa kuwatun diatofkan kepada mahalnya la dengan isimnya. Jadi la haula itu kata si bawai mubtada marfu, maka kuwatun diatofkan ke situ sehingga dia marfu. Ya. Boleh pula ya, la haula wala kuwatun di sini kuwatun rafa karena mengamalkan la amalannya laisa la hijaziyah. Seperti laisa mananya. Nah, itu. Atau yang ketiga kuwatunya mubtada. Ya. Mubtada la-nya di situ di ilgha. Ya maknanya tetap tidak diamalkan. Ya. Wan nasab atau nasab. Hal nasab apa tadi? Jawabannya karena la haula wala quwatan karena di apa? Di atofkan kepada apa? Mahalnya isim la. Ya. La haula itu mahalnya nasab la haula itu. Maka kuwatan mansub. Atau bina di fathah la haula wala quwata karena mengamalkan la yang kedua seperti la yang pertama diamalkan. Contoh la rajula wala mraatun. Boleh pula wala mraatan, boleh pula wala mraata. Wa dzakara fi hadzal baiti annahu idza lam tatakarrar la yajuzu fil ma'tufi ma jaza fil na'ti al mafsul. Dan beliau menyebutkan dalam bait ini bahwasanya apabila la-nya tidak berulang, kalau tadi kan la-nya berulang, boleh dengan dari sisi. Kalau sekarang la-nya tidak berulang, disebutkan sekali saja. Maka boleh pada ma'tuf ma jaza fil na'ti al mafsul. Maka boleh pada ma'tufnya kan ya, ma'tuf alaih harus paham. Yang pertama itu ma'tuf alaih, yang berikutnya, yang kedua dan ketiga itu ma'tuf, ma'tufat. Ya juzu fil ma'tuf, boleh pada ma'tufnya ma jaza fil na'til mafsul. Apa yang diperbolehkan pada na'at al-mafsul, na'at yang dipisahkan dengan man'utnya oleh pemisah. Di mana boleh di situ dua sisi saja. Waqad taqaddama annahu yajuzu fihi ar-raf'u wan-nasbu. Wan-nasbu telah lewat bahwasanya boleh pada an-na'at al-mafsul rafa' dan nasab. Demikian pula pada pembahasan ini. Ya, pada pembahasan ini. Yaitu ataf yang la-nya tidak berulang penyebutannya. Wala yajuzu fihi al-bina' 'ala al-fath, tidak boleh padanya dimabnikan, tidak boleh padanya bina di atas fathah, enggak boleh. Sehingga tidak boleh dikatakan la rajula ya. Fata enggak boleh ya, sehingga yang benar engkau katakan la rajula wa mraatun. La rajula wa mraatan. Yang tidak boleh bagaimana? La rajula wa mraata. La rajula wa mraata enggak boleh. Persis seperti pada pembahasannya sebelumnya itu. Ya, pembahasan an-na'at al-mafsul. La rajula fiha dhorifun atau dhorifan enggak boleh. Dhorifa. Ini sama pembahasannya dengan na'at al-mafsul. Pembahasan atof yang tidak berulang la-nya sama dengan pembahasan tentang apa? La ataupun apa? Ya. Na'at al-mafsul. Wala yajuzu al-bina' 'ala al-fath, tidak boleh dimabnikan di atas fath. Wa hakal al-akhfashu la rajula wa mra'ata. Meskipun al-akhfash menghikayatkan. Mungkin dari kalamnya al-Arab ucapan mereka la rajula wa mra'ata dibinakan imra'atanya padahal tidak berulang la-nya. Bil bina' 'ala al-fath. Tapi 'ala taqdiri takarruri la. Dengan menakdirkan berulangnya la. Faka'annahu qol, maka seolah-olah dikatakan la rajula wala mra'ata. Kemudian dibuang la-nya. La rajula wala mra'ata. Kemudian la-nya dibuang. Sehingga la rajula wa mra'ata. Ya. Tapi di catatan yang disebutkan, i'tabara Ibnu Hisham hadal qawl syadzan. Ya, Ibnu Hisham menganggap bahwa ucapan ini, ucapan Allah fasyadz. Ya. Kenapa wa taujihu syudzud annahu lam yu'had annahu tuhdzaf la wa yabqa al-bina' 'ala taqdiriha. Sisi kesyadzannya adalah bahwasanya tidak diketahui pembuangan la kemudian binanya wa yabqa al-bina' 'ala taqdiriha. Kemudian tetap binanya dengan menakdirkan la yang dibuang tadi tidak diketahui dari kalam al-Arabnya. Hai itu sisi kesyadzannya. Lam yu'had annahu tuhdzaf la, tidak diketahui adanya pembuangan la kemudian tetap binanya wa yabqa al-bina' ala taqdiriha dengan menakdirkan la tadi yang dibuang. Wa ammal qaul bi anna rajula wa mra'ata mabniyan fa batil. Ah, adapun ucapan bahwasanya rajula dan wa mra'ata keduanya mabni batil. Kaunuhuma qad fusila bainahuma bi harfil ataf. Yani karena dipisahkan oleh huruf ataf. Ya. Ya. Wa kadzalika idza, kita kembali ke syarah, wa kadzalika idza kana al ma'tufu ghairu mufradin. La yajuzu fihi illa raf'u wa nasbu sawa'un takarrarat la nahwa la rajula wa la hulama mra'atin aw lam tatakarrar nahwa la rajula wa ghulama imra'atin. Demikian pula apabila ma'tufnya, ya, ma'tuf, ingat ya, terbayang ya, ma'tuf, ma'tuf alaih. Ya, kalau ma'tuf alaih itu yang pertama. Kalau ma'tuf ya setelahnya, ma'tufat. Apabila, demikian pula apabila ma'tufnya bukan mufrad, murakkab, maka boleh, ya, pada atofnya itu rofa' dan nasob. Sama saja apakah la'nya berulang, contoh, la rojula. Ya. Saya ulangi, apabila ma'tufnya, selain mufrad, ma'tufnya, ya. Apabila ma'tufnya bukan mufrad, maka boleh, ya, boleh padanya. Berarti padanya pada apa? Ya, pada ma'tuf itu. Apabila ma'tufnya bukan mufrad, tapi murakkab, murakkab idhofi. Apabila, saya ulangi, ma'tufnya bukan mufrad, maka boleh pada ma'tuf itu rofa' dan nasob. Sama saja apakah la'nya berulang, contoh, la rojula wa la hulama imru'atin. Ya. Ataupun la rajula wa la hulamu imra'atin, ataupun la'nya tidak berulang, la rajula wa hulama imra'atin, ataupun la rajula wa hulamu imra'atin. Nah, ini mah semakin jelas ke sini kan. Ya. Kalau di sini lihat la rajula wa la hulama imra'atin, kenapa di sini enggak boleh bina, ya, diidhofahkan? Idhofahkan sebab apa, idhofah di antara khususiatnya isim. Yang mabni saja bisa menjadi apa? Mu'rab dengan sebab idhofah. Apalagi tadi pembahasannya. Ya. La rajula wa la ghulama imra'atin. Ya. Pokoknya diidhofah. Kan sudah lewat ini kan pembahasannya. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan? Ada yang belum jelas? Ya, lanjut ke. Hadza kulluhu idza kana al-ma'tuf nakirah. Ini semua adalah pembahasannya apabila ma'tufnya nakirah. Ya, pembahasannya adalah apabila ma'tufnya nakirah. Boleh rafa, boleh nasab. Ya. Apabila la'nya tidak berulang. Kalau la'nya berulang sudah lewat, boleh tiga sisi. Fa in kana ma'rifah, adapun kalau ma'tufnya ma'rifah, la yajuzu fi illa raf'u ala kulli hal. Maka tidak boleh padanya kecuali rafa saja pada semua keadaan. Contoh la rajula wala zaidun fiha, enggak boleh wala zaidan, hanya satu pilihan saja, yaitu apa? Rafa. Kenapa? Karena la nafil jinsi tidak bisa beramal pada yang ma'rifah. Iya. Sehingga ibrahnya sebagai apa? Mubtada, ya. La rajula wala zaidun fiha. Ya. La rajula wala zaidun fiha. Mubtada. Aw la rajula wa zaidun fiha. Ini sama maknanya. Cuma pada yang pertama la-nya berulang, yang kedua la-nya tidak berulang. Ya, sampai di sini. Ada yang mau disampaikan? Ya. Jadi ringkasannya bagaimana? Hah? Pembahasan ini panjang ya biasanya. Ya. Ada pembahasan atof saja ya. Jadi pembahasan atof. Kalau la-nya berulang sudah lewat. La-nya berulang sudah lewat. Boleh tiga sisi. La haula wa la quwata. La haula wa la quwatun. La haula wa la quwatan. Adapun kalau la-nya tidak berulang, maka hanya boleh dua sisi. La haula wa quwatun. La haula wa quwatan. Tidak boleh apa? Ya. Tidak boleh bina. Nah itu. Sama dengan pembahasan apa? Anak al-mafsul. Nah itu. Adapun kalau ma'tufnya. Ini pembahasan tentang apabila ma'tufnya apa? Nakirah. Adapun kalau ma'tufnya ma'rifah, maka mesti apa? Rofa. Ya, tidak boleh nasab, apalagi rina. Enggak bisa. Sedikit lagi. Tuh, selesai-selesai ya. Wa'atila ma'hamzat istifhami matasahiqu dunal istifhami. Wa'atila ma'hamzat istifhami matasahiqu dunal istifhami. Berikanlah kepada la bersama, ketika dia bersama hamzah istifham, mata sahiku, haknya. Seperti ketika tidak ada istifham. Ya, ini amalkanlah la nafil jinsi ketika dimasuki hamzah istifham. Sebagaimana dia diamalkan ketika belum dimasuki hamzah istifham. Paham kan? Wa'atila ma'hamzat istifhami. Irobnya apa? La di sini. Sebagai maful yang pertama dari a'ti. Maful yang keduanya mana a'ti? Ma. Ya. Berikanlah kepada la ketika diiringi dengan hamzah istifham ala ini. Berikanlah kepada la ketika diiringi dengan hamzah istifham mata sahiku haknya. Dunal istifhami ketika seperti ketika belum dimasuki apa? Istifham. Tetap diamalkan gitu maksudnya. Paham ya? Iramnya tinggal di nah, kemarin iramnya belum ditanyakannya. Ya, baru satu ya, sudah. Yang di Irab baru satu aja ya. Dan insyaallah berikutnya antum harus Irabnya harus hafal ya. Insyaallah nanti kita mulai Irab dulu. Soal-soalnya besok. Insyaallah enggak ada yang ini kan? Irabnya jelas kan? Tinggal dibaca aja. Ya, duna itu terutama duna. Borof dia. Borof apa duna itu? Borof makan. Muta'li ma'tuf hal dari la. Hal dari la. Ma di sini sini sifat. Mana robitnya? Ma isi musul di sini. Ma isi musul. Mana robitnya? Ma'tuf. Saktinya apa? Ma tasahiquhu. Gitu. Ya kan? Ma tasahiquhu. Berikanlah kepada la ketika digandengi dengan hamzah sifat. Haknya, apa yang dia berhak mendapatkannya ketika dalam keadaan dia belum dimasuki atau seperti ketika belum dimasuki hamzah istifham. Idza dakhalat hamzatul istifham ala la nafiyah lil jinsi baqiyat ala ma kana laha min al amal. Apabila hamzah istifham masuk kepada la an-nafiyah lil jinsi atau la tabri'ah baqiyat ala ma kana laha min al amal, maka tetap dia pada amalannya. Ya. Tetap dia ala ma kana laha min al amal. Di atas apa yang dia ada padanya dari amalan. Wasairil ahkam allati sabaqa dzikruha, juga semua hukum-hukum yang telah lewat diterapkan pada la yang dimasuki hamzah istifham sama ya. Fataqul, sehingga engkau katakan ala rajula qaimun, ala rajula qaimun, maknanya apa? Apakah tidak ada seorang pun yang mau berdiri atau enggak? Ala rajula qaimun wa ala ghulama rajulin qaimun ya. Wa ala tali'an jabalan zahir. Nah, ini sudah lewat pembahasannya ya. Tinggal tambahkan aja hamzah istifham gitu. Setelahnya sama i'rabnya dengan yang sebelumnya. Wa hukmul ma'thuf fa sifah ba'da dukhuli hamzatil istifham ka hukmihima qabla dukhuliha. Hukum ma'thuf sifat setelah dimasuki hamzah istifham sama seperti hukum keduanya ketika belum dimasuki oleh hamzah istifham sama. Ya. Hakadha atlaqa al-musannif rahimahullah ta'ala huna wa fi kulli dhalik tafsilun. Demikian musannif Ibnu Malik menyebutkan secara mutlak di sini. Ya, meskipun pada masing-masingnya ada rincian sebenarnya. Di sini kan beliau memutlakannya. Wa'ati lama hamzatis ma hamzatis sifami ma tasahiq wa duna al-sifai mutlak. Silakan kau berikan hukum ataupun haknya lah ketika dia masih hamzah sebagaimana ketika dia belum masih hamzah kan mutlak tuh. Adalah kata Asy'ari di sini ada tafsil, ada rincian. Enggak mutlak seperti itu. Wa huwa annahu idza qusida bil istifhami tawbikh aw il istifhamu 'anil nafyi fal hukmu kama dzakar min annahu yabqa 'amaluha wa jami'u ma taqaddam dzikruhu min ahkamil 'athi wa sifati wa jawazil ilgha. Itu bahwasanya apabila dikendaki dengan istifham itu tawbikh, cercaan. Aw il istifham 'anil nafyi atau istifham tentang penafian, fal hukmu kama dzakar, maka hukumnya seperti yang beliau sebutkan, sama dengan yang sebelumnya, seperti sebelum dimasuki hamzah. Ya. Ketika apa? Dimaukan dengan hamzahnya apa? Taubikh dan istifham ani nafi. Ya. Tetap ya annahu yabqa 'amaluha, tetap amalannya wa jami'u ma taqaddam dzikru dan semua yang telah lewat penyebutannya dari hukum mu'athaf sifat dan boleh pula ilgha. Ya sudah lewat. Famisal taubih, contoh untuk taubih, hamzah li taubih adalah ucapanmu ala ruju'a wa qashibta. Apakah engkau tidak mau taubat kembali? Wa qashibta. Dalam keadaan engkau sudah tua. Iya. Ayo taubat, kamu itu sudah tua gitu. Ala ruju'a wa qashibta. Apakah tidak ada rujuk kembali taubat dalam keadaan engkau sudah tua? Iya. Wa minhu qawlu, di antaranya ucapan Asy'ari dalam Al-Bahr Al-Basit. Alar'iwa'a liman wallat syabibatuhu wa adhanat dimashibin ba'dahu haramu. Mana syahidnya di sini? Alar'iwa'a liman wallat syabibatuhu. Ir'iwa bermakna intiha atau inkifaf. Apakah tidak berhenti Ya. Oh, maka tidak mau berhenti. Menahan diri. Liman walat syabibatu. Bagi orang yang masa mudanya sudah berlalu, ya sudah tua. Sudah tua, apakah tidak mau berhenti dari apa? Perilaku remaja ataupun anak-anak gitu ya. Al-ri'wa liman walat syabibatu, maka tidak mau berhenti orang yang masa mudanya sudah berlalu. Wa adzanat dimasyibin, dan masa mudanya sudah memberitakan masa ketuaan. Ba'dahu haram, yang mana masa ketuaan ini diikuti setelahnya dengan haram. Disebutkan di situ haram, fana'ul quwwah, hilangnya kekuatan. Wa dhahabunil fata, hilang masa mudanya. Wa dawa'i sabwah, ya sifat kekanak-kanakannya sudah hilang. Di sini sayanya al-ri'wa'a. Ya. Al-ri'wa'a liman walat syabibatuh. Ini taubih kan? Apakah tidak mau berhenti juga orang yang sudah hilang masa mudanya dan memberitakan masa mudanya tentang masa tuanya yang mana setelahnya diikuti dengan hilangnya kekuatan, hilangnya masa muda. Ya, ini jelas ya. Untuk taubih ini. Wa mithalul istifham 'anil nafyi qauluka 'ala rajula qa'imun. Contoh istifhamnya untuk nafi. Ucapanmu ala rajula qa'imun, apakah tidak ada seorang pun yang mau berdiri? Ala rajula qa'imun, apakah tidak ada seorang pun yang mau berdiri atau belum berdiri? Ya. Ya, contoh ucapan penyair dalam Al-Bahar, ini Al-Wazn Al-Basit. Ada yang hafal enggak? Al-Bahar Al-Basit. Sudah cara mulajah lupa ya. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'il fa'ilun ya. Hah? Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'il fa'ilun, betul. Al-Bahar Al-Basit. Perlu dicek lagi. Al-sibara li Salma am laha jaladun idza ulaqil ladzi laqahu amsali. Al-sibara li Salma am laha jaladun idza ulaqil ladzi laqahu amsali. Apakah tidak ada kesabaran bagi Salma, atau dia memiliki itu kesabaran tatkala aku menjumpai apa yang dijumpai oleh orang-orang semisalku, ini kematian, tatkala saya mati sebagaimana kematian ini juga menimpa orang-orang semisalku. Al-sibara li Salma am laha jaladun idza ulaqil ladzi laqahu amsali. Apakah tidak ada kesabaran ya bagi Salma, atau dia memiliki kesabaran tatkala aku menjumpai kematian yang mana itu kematian sudah dijumpai oleh semisalku, orang-orang semisalku. Jenis syainya mana? Al-sibara. Itu bisa baca Arabnya di situ. Insyaallah jelas ya. Wa idza qusida bi ala tamanni, adapun kalau ala dimaukan dengannya makna tamanni, angan-angan. Sudah selesai ya. Jadi pembahasan yang disebutkan oleh Ibnu Malik, wa atila ma hamzati istifhami mata sahidu duna istifhami, hanya pada istifham apa? Taubih dan istifham ani nafsi, sudah. Adapun yang lainnya tidak masuk. Wa idza qusida, ya menurut sebagian. Wa idza qusida bi ala tamanni, adapun kalau dimaukan dengan ala tamanni, angan-angan. Apa makna tamanni? Ada yang masih ingat? Talabu ma fihi? Apa? Al-usr? Atau apa lagi? Talabu ma fihi apa? Al-usr itu. Yang mustahil bukan? Ya. Talabu ma fihi apa? Amrun mustahil atau fihi usrun ya. Tamanni, angan-angan. Famadhhabul mazuni ada, famadhhabul mazini adapun madhhabnya al-mazini apabila alanya litamanni annaha tabqa ala jami'i ma kana laha min al-ahkam. Ya. Maka madhhabnya mazini adalah bahwasanya la'nya tetap pada semua hukum-hukum yang telah disebutkan, sama. Kalau hamzanya apa? Tamanni, sama dengan hamzah taubih ataupun nafi ataupun istifham li nafi, sama. Sama dengan hukum-hukum yang telah lewat. Wa alaihi tamasya itlaqu al-musannif. Ya, di atas pendapatnya al-Mazini ini, pemutlakan al-musannif itu sejalan. Ya, berjalan, sejalan. Ya, bisa diterapkan. Wa madhhabu Sibawai, adapun madhhabnya Sibawai, nah ini beda. Beliau memiliki pendapat yang berbeda. Ya. Annahu yabqa laha 'amaluha fil ismi. Jadi kata Sibawai, kalau Sibawai berpendapat bahwasanya la yang maknanya tamanni itu seperti atamanna gitu maknanya. Sehingga tidak butuh khabar. Seperti lain kemudian saya ulangi, Jadi kata si Bawai, ala yang taman yang bermakna tamanni ini seperti kedudukannya atamanna. Ya. Maka tidak butuh khobar. Atamanna kan enggak butuh khobar ya. Enggak butuh khobar. Ya. Sama juga si Bawai. Kemudian dia la bersama isimnya ya. Itu seperti laita. Ya. Maksudnya apa? Tidak boleh melihat mahalnya bersama isimnya, tidak lagi dilihat mahalnya bersama isimnya. Seperti pembahasan yang telah lewat. Ya, paham enggak? Jadi kalau si Bawai ala yang bermana tamanni itu kedudukannya seperti atamanna, tidak butuh khabar. Kemudian dia la bersama isimnya tidak perlu dilihat mahalnya bersama isimnya. Kalau untuk tamanni. Seperti laita, mahalnya bagaimana ya enggak dipandang. Saya baca lagi kembali. Wa madhhabu Sibawai, madhhabnya Sibawai annahu yabqal ha amalah fil ismi, tetap dia beramal pada isimnya. Ya. Wala yajuzu ilghauha, tidak boleh diilgha. Walal wasfu, tidak boleh disifati. Awil atfu bi rafa', tidak boleh diatafkan dengan rafa'. Muru'atan lil ibtida', tidak boleh diatafkan kemudian rafa', karena melihat ibtida', karena sudah lewat tadi, ibtida'nya enggak dipandang lagi. La bersama isimnya sudah tidak dipandang lagi ketika bermana atamanna tadi. Seperti laita. Ya. Kemudian Syarif Fahmi ini ada khilaf ya. Jadi ala yang bermana taman ini ada khilaf. Ha wa min isti'maliha li tamanni qaulum, di antara contoh penggunaan ala ataupun ya ala untuk taman ini adalah ala ma'an barida. Duhai kiranya ada air-air yang sejuk. Angan-angan. Dia mungkin tersesat di padang sahara. Kehausan. Ya. Satu lagi kita baca. Ala umru walla mustata'un ruju'uhu fayar'abu ma'as'at yadul ghafalat. Duhai kiranya. Ya. Ada satu umur yang berlalu yang bisa kembali. Fayar'ab ma'as'at yadul ghafalat. Sehingga bisa menambal apa yang dirusak oleh tangan-tangan yang lalai. Waktu sudah mepet, nanti insyaallah kita lanjutkan. Kalau kurang jelas, nanti kita baca apa? I'rabnya ya. Subhanallah wa bihamdik, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.